Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Wa atifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ke-1213 yang hadis tersebut memberikan beberapa faedah hukum. Di antaranya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hadis tersebut menjelaskan diat dari beberapa jenis orang kafir dan juga diat untuk wanita. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa orang kafir itu ada 4: kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir al-musta'min, dan kafir harbi. Kafir zimmi adalah mereka orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan mereka tetap di atas kafirannya, dan kekafirannya itu diakui. Kemudian mereka membayar jizyah, membayar jizyah setiap tahun. Dan mereka tunduk taat dengan peraturan-peraturan Islam atas mereka. Ini kafir dini. Nah, jizyah yang diistilahkan dengan pajak upeti itu tergantung dengan ijtihadnya imam, imam yang menentukan, penguasa yang menentukan. Jizyah diambil dari mereka setiap tahun sesuai dengan keadaan mereka dari sisi kaya, miskin, atau sedang. Yang kaya dengan keadaan tersendiri, besarnya juga sesuai dengan kekayaannya. Yang fakir juga sesuai dengan kefakirannya. Yang kelas menengah sedang juga sesuai. Dan itu yang menentukan adalah penguasa, imam. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad. Jadi orang kafir yang telah membuat perjanjian dengan kaum muslimin Dan mereka, orang kafir mu'ahad itu tetap berada di negara mereka, tetap berada di negeri mereka. Namun telah memiliki perjanjian, telah memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Tidak saling memerangi, saling menjaga, dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga adalah kafir al-musta'min, orang kafir yang meminta perlindungan, jaminan keamanan untuk berdagang di negeri muslim, atau untuk mendengarkan Al-Quran, mendengarkan Islam, yang mudah-mudahan mereka mau masuk Islam. Nah, ketiga jenis orang kafir tersebut, mereka maksum darah, harta, dan kehormatannya itu maksum, dilindungi, dijaga. Maka karena mereka itu maksum, jiwanya, hartanya, kehormatannya mereka itu dilindungi, sehingga ketika terjadi pembunuhan terhadap mereka, maka ada diatnya, ada diatnya. Nah, karena darah mereka, baik kafir dhimmi, kafir mu'ahad maupun kafir musta'min, mereka itu muhtaramun, darahnya mereka maksum. Nah, sehingga wajib adanya diat ketika terjadi pembunuhan pada mereka. Namun diat untuk mereka itu di bawah diatnya kaum muslimin, yaitu separohnya. Diatnya mereka itu di bawah diatnya kaum muslimin. Tingkatan diat untuk mereka di bawahnya diat kaum muslimin, yaitu separohnya. Diat untuk kaum muslimin yang merdeka 100 ekor unta, maka untuk mereka separohnya, yaitu 50 ekor unta. Kemudian hadis ini, sebentar. Adapun yang keempat dari jenis orang kafir adalah orang kafir harbi. Orang kafir harbi, orang kafir yang bukan kafir dhimmi, bukan kafir mu'ahad, bukan kafir musta'min. Mereka adalah kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Dan mereka itu tidak maksum jiwa atau darah, harta mereka tidak dilindungi, sehingga ketika terjadi pembunuhan terhadap mereka tidak ada kisos dan tidak ada diat. Nah, itu kafir harbi, karena orang-orang kafir harbi itu tidak maksum. Nah, kemudian hadis tersebut juga memberikan faedah hukum tentang diat untuk wanita. Diat untuk wanita. Diat untuk wanita itu sama seperti diat untuk laki-laki. Diat wanita sama dengan diat laki-laki selama masih di bawah sepertiga diat. Sepertiga ke atas, maka diatnya setengah dari diatnya kaum pria. Diat yang sempurna 100 ekor unta. Nah, sepertiga dari 100, sepertiga dari 100 yaitu 30 sekian untuk pria dan wanita itu sama. Tetapi lebih dari sepertiga, sepertiga ke atas, maka diatnya wanita separuhnya diat laki-laki. Diatnya wanita separuhnya diat kaum pria. Jadi diat untuk pria dan wanita itu sama selama masih sepertiga atau kurang, masih di bawah sepertiga itu sama. Kalau sudah sepertiga ke atas, maka diatnya wanita setengahnya diatnya pria. Sehingga atas dasar itu, atas dasar itu, diat untuk satu jari wanita adalah 10 ekor unta, sebagaimana pria, sebagaimana laki-laki. Satu jari 10 ekor unta. Dua jari wanita diatnya 20 ekor unta, sebagaimana laki-laki juga 20 ekor unta. Diat untuk tiga jari wanita 30 ekor unta, sebagaimana tiga jari untuk pria. Diat untuk empat jari wanita adalah 20 ekor unta. Setengahnya diat untuk laki-laki. Kenapa? Karena empat jari sudah melebihi dari sepertiga. Satu jari 10 ekor unta, masih di bawah sepertiga. Dua jari 20 ekor unta, masih di bawah sepertiga. Tiga jari 30 ekor unta, masih di bawah sepertiga, sama dengan laki-laki. Kalau empat jari 40 ekor unta, ya kan? 40 ekor unta sudah di atas sepertiga. Kalau sudah di atas sepertiga atau sepertiga ke atas, maka tidak sama lagi diatnya, tetapi separohnya diat laki-laki. Bisa difahami? Sehingga kalau empat jari wanita diatnya berapa? Berapa ekor unta? Empat jari wanita diatnya berapa ekor unta? 20. Tiga jari ekor apa tiga jari wanita berapa ekor unta? 30. Begitu ya? Iya. Tiga jari wanita diatnya 30 ekor unta. Empat jari wanita 20 ekor unta. Kenapa? Karena kaidahnya aqlul mar'ah mithlu aqli rajul hatta yablugha thuluth min diyatiha. Diat wanita sama seperti diat diatnya wanita sama dengan diatnya pria, sampai diat mencapai sepertiga dari diat tersebut. Ya. Kalau 40 itu kan sudah lewat sepertiga, ya enggak? 40 kali 3 berapa? 120. Ya kan sudah lewat dari 100. 40 kan lebih dari sepertiga. Karena itu dia 3 jari wanita 30 ekor unta, 4 jari 20 ekor unta. Ya 20 itu diambil dari mana? Ya. Kalau sudah sepertiga ke atas, diatnya separohnya laki-laki. 1/4 jari laki-laki berapa diatnya? 40 ekor unta. Ya kan? 4 jari laki-laki diatnya 40 ekor unta. Lah 40 ini kan sudah lewat dari sepertiga. Karena sudah lewat dari sepertiga, maka wanita separohnya pria. Separohnya 40, 20. 5 jari wanita berapa diatnya? Separohnya 25. 6 jari wanita 30. Ya kan? 30. 6. 10 jari wanita berapa diatnya? 50. Begitu. Nah, kalau 10 jari laki-laki 100 ekor unta. Nah, untuk wanita dari 3 golongan orang kafir. Kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'min. Yang laki-lakinya itu diatnya adalah separoh diatnya kaum muslimin. Lah, untuk wanitanya separohnya. Untuk wanitanya separohnya. Berarti diat denda pembunuhan terhadap mereka. Kalau laki-laki 50 ekor unta, wanita separohnya berarti 25. Begitu. Bisa difahami? Ada yang belum jelas? Saya kira sudah jelas. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1214. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu shibhil amdi mughalladun mithlu aqlil amdi wa la yuqtalu sahibuhu wa dhalika ayanzu asyaitanu fatakuna dima'un bainan nasi fi ghairi dhaghina wala hamli silah akhrajahu Daruqutni wa da'afahu wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala dan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya semoga Allah meridainya berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqlu shibhil amdi mughalladun diat denda pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja mughalladun diat yang berat mithlu aqlil amdi sama seperti diat pembunuhan yang disengaja wala yuqtalu sahibuhu dan tidak dibunuh pelakunya wa dzalika ayanzu asyaiton dan hal itu adalah karena godaan syaitan fatakunu dima'un bainan nasi fi ghairi dughinah. Maka darah yang tertumpah atau pertumpahan darah di antara manusia fi ghairi dughinah, bukan karena kedengkian, wala hamli silah, dan bukan karena membawa senjata. Akhrajahu Dharqutni wa dha'afahu. Hadis ini dikeluarkan oleh Dharqutni dan beliau mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Dan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diat, yaitu denda pembunuhan yang merupai, yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, itu berat. Sama seperti diat pembunuhan yang disengaja. Dan pelakunya tidak dibunuh. Dan hal itu adalah karena godaan syaitan. Pertumpahan darah itu terjadi, apa pertumpahan darah yang terjadi di antara manusia, bukan karena kedengkian dan bukan karena membawa senjata. Hadis dikeluarkan oleh Ad-Dharqutni dan beliau mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Disebutkan di sini bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan dilemahkan oleh beliau, dan kedudukan hadis ini yang sebenarnya adalah hadis hasan, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syalib Hasan dalam kitab Tabul Ahkam bahwa derajat hadis ini adalah hadis yang hasan. Demikian juga hadis ini dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami' di nomor hadis yang ke-4016. Nah, hadis ini menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan pada hadis yang telah lewat, yaitu tentang diat denda pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, yang Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan bahwa diat denda pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja itu adalah diat yang mughalladun, diat yang berat. Sama dengan diat, sama dengan denda pembunuhan yang disengaja. Akan tetapi pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja, pelakunya tidak dibunuh, pelakunya tidak dihukum bunuh, pelakunya tidak dikisos. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Itu adalah karena godaan syaitan, bukan pertumpahan darah karena dengkian, dan bukan dengan senjata, bukan dengan membawa senjata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembunuhan yang terjadi di antara manusia itu terbagi menjadi berapa? Pembunuhan itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, seorang membunuh orang lain tapi tidak sengaja. Seperti orang umpamanya berburu binatang, ya, melihat ada binatang buruan, kemudian dilempar. Ya, dilempar dengan senjata. Ternyata tanpa disengaja tanpa diketahui mengenai orang dan meninggal. Atau seorang tidur umpamanya, tidur kemudian jatuh, menjatuhi orang yang kejatuhan mati. Ini kan enggak sengaja. Atau orang sedang menurunkan barang-barang yang berat dari kendaraan atau dari mana saja, ternyata ada orang lewat kena kejatuhan mati. Itu pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja. Yang dulu sudah kita ketahui bahwa hukum di akhirat dimaafkan, tidak dosa. Hukum di dunia itu tidak haram karena tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi masalah diat, ada diatnya. Masalah diat, denda tetap ada. Kemudian yang kedua adalah qatlu syibhil amdi, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang menyerupai pembunuhan yang disengaja. Ya. Artinya pelaku pembunuhan itu sengaja melakukan. Ya. Sengaja melakukan satu tindak pelanggaran. Tetapi tidak ada niat dan tujuan untuk membunuh. Tidak ada niat dan tidak ada tujuan membunuh. Dan melakukannya dengan sesuatu yang itu umumnya, umumnya, mayoritasnya tidak mematikan. Tidak mematikan. Seperti seorang mendorong orang lain, sengaja mendorong. Ya. Seorang sengaja mendorong orang lain, jelas sengaja dia mendorong. Pada umumnya yang namanya orang didorong sama orang lain, ya, dengan dorongan yang biasa jatuh, pada umumnya paling sakit ringan atau mungkin luka, ya. Tapi ternyata yang didorong ini meninggal dunia, ya. Ini pembunuhan yang syibhul amdi, menyerupai pembunuhan yang disengaja. Atau seorang sengaja melempar orang lain, melempar dengan batu kecil. Tidak ada tujuan, tidak ada niat untuk membunuh. Dan pada umumnya lemparan dengan batu kecil tidak mematikan, tapi ternyata yang dilempar mati. Atau memukul orang lain dengan cambuk atau mungkin dengan tongkat kecil atau yang lainnya, sengaja melakukan tetapi tidak sengaja, tidak bermaksud membunuh, dan perbuatannya itu pada umumnya perbuatan yang tidak mematikan. Nah, yang kedua ini hukum akhiratnya haram. Haram hukumnya, dan itu perbuatan dosa. Ya. Haram. Dan itu dosa. Kemudian hukum di dunia seperti disebutkan di dalam hadis ini. Hukum di dunia seperti disebutkan di dalam hadis ini, tidak, pelakunya tidak dihukum bunuh, pelakunya tidak dikisos, tetapi terkena diat denda. Dan diat denda pembunuhan syibhul amdi yang menyerupai pembunuhan yang disengaja itu mughalladun, berat, termasuk diat yang berat, sama seperti diat denda pembunuhan yang disengaja. Adapun pembunuhan yang macam ketiga ini sebagaimana yang telah kita ketahui adalah pembunuhan yang disengaja, qatlul amdi istilahnya, itu pembunuhan yang disengaja, pelakunya dengan sengaja pelakunya dengan sengaja membunuh orang lain dengan melakukan sesuatu pembunuhan yang pada umumnya itu memang mematikan, ya, seperti dengan apa menembaknya umpamanya, atau memukul orang lain dengan batu yang besar, atau dengan palu, atau dengan mencekik, atau dengan memasukkan ke dalam sumur, atau yang lainnya yang memang pada umumnya bahwa perbuatan itu adalah membunuh dan pelakunya sengaja melakukan. Nah, ini hukum di akhirat, ini haram dan dosa besar. Haram dan dosanya dosa besar. Dan kemudian hukum di dunianya itu adalah pelakunya itu yuqtalu sahibuh. Ya. Hukumnya adalah qisas. Kecuali jika keluarga, ya, kecuali jika keluarga ahli waris yang dibunuh memaafkan, maka terkena diat. Terkena diat, terkena denda, dan dendanya itu adalah denda yang berat, ya, dendanya denda yang berat. Dan diat itu ditanggung sepenuhnya, ditanggung sepenuhnya oleh pelaku tindak kejahatan tersebut, ya, ditanggung sepenuhnya oleh pelaku tindak kejahatan tersebut. Adapun yang pertama tadi, ya, yang pertama yaitu pembunuhan yang tidak sengaja atau pembunuhan yang menyerupai dan pembunuhan yang disengaja, ini diatnya ditanggung oleh siapa? Oleh ahli waris, ya, dibantu oleh mereka, ahli waris dari asobah, yaitu ahli waris orang yang bunuh, yaitu ahli waris laki-laki. Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, maka dia denda ditanggung sepenuhnya oleh pelakunya. Nah, hadis ini menjelaskan tentang diat, denda pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, itu diat yang mughallaz, yang berat, sama seperti diat denda pembunuhan dengan sengaja. Sehingga qatlu syubhil amdi, pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja, itu adalah tengah-tengah, tengah-tengah antara pembunuhan yang tidak disengaja dan antara pembunuhan yang sengaja. Karena itu tidak mengharuskan adanya qisas, yang tidak mengharuskan adanya qisas. Kemudian diatnya juga tidak sama dengan diat, tidak sama dengan denda pembunuhan yang tidak disengaja, tetapi diatnya diat yang mughallaz, diat yang berat. Diat yang berat sebagaimana sudah kita lewati pada hadis yang sudah kita baca, dengan dari 100 ekor unta, dari 100 ekor unta, maka 40 dari 100 ekor unta itu, 40 ekor unta yang dalam keadaan sedang hamil, dalam keadaan sedang bunting, seperti disebutkan di dalam hadis yang ke 1207, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan yang lainnya dari Amr bin Syu'aib, ya, disebutkan di situ 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta itu 30 ekor unta yang berumur 3 tahun, 30 yang berumur 4 tahun, kemudian 40 ekor unta yang dalam keadaan sedang hamil. Itu diat yang mughallazah, diat yang berat, yang itu adalah untuk pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuh ketika ahli warisnya memaafkan dan tidak menuntut qisas, dan untuk pembunuhan yang menyerupai dengan pembunuhan yang disengaja. Sehingga apa masalah darah. Di dalam Islam itu adalah bukan masalah yang ringan, itu masalah yang berat. Ya. Dari sisi keharumannya itu adalah perkara yang sangat diharumkan, dosanya sangat besar. Ya. Dosanya sangat besar. Hukuman di dunia juga berat. Nah, hukumannya berat. Nah, bagi yang tidak mendapatkan diatnya dengan unta sebagaimana yang sudah kita ketahui, sebagaimana sudah kita baca, adalah kalau dengan kambing berapa jumlahnya? Dengan kambing jumlahnya berapa ribu? Kalau yang dengan emas berapa? Dinar. Untuk emas diatnya, dendanya dengan emas itu 1000 dinar. Kalau dengan sapi berapa? Kalau unta 100 ekor unta, kalau sapi 200 ekor sapi, kalau kambing 2000 ekor kambing, kalau dengan emas 1000 dinar, kalau dengan perak 12.000 dirham. Ya kan? 12.000 dirham. 12.000 dirham berapa? Tinggal dihitung. Kalau 200 dirham itu 595 gram. Kalau 200, kalau 12.000 ya tinggal dikalikan. Kalau 1.000 dinar itu berapa? 1 dinar emas itu 4,25 gram. 4,25 gram dikalikan 1.000. Berat, ya, bukan masalah ringan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan terkait dengan masalah itu. Itu dikala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang haji wada, ketika beliau berpesan dengan pesan-pesan yang penting. Ya, di antara yang disampaikan oleh beliau adalah inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa hurmati baladikum hadha, sesungguhnya darah-darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian seperti harumnya pada bulan kalian ini, ya, di tanah, yaitu di seperti haramnya negeri ini yaitu Makkah. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa kaidah yang semisal ini tidak mudah untuk dibatalkan. Itu perkaranya adalah perkara yang berat, sehingga Islam itu adalah sangat menjaga, sangat melindungi darah, harta dan kehormatan manusia, ya, sangat dilindungi. Ya, dan yang dilindungi sebagaimana yang telah kita ketahui bukan hanya darah, harta dan kehormatannya orang Islam saja, tetapi darah, harta dan kehormatan non-muslim, orang-orang kafir, seperti pada hadis yang baru selesai kita baca, di hadis yang ke-1213, orang kafir dhimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir al-musta'min, yang punya perjanjian, yang meminta perlindungan, ya, mereka itu dilindungi, ya, dilindungi. Dan sehingga sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita ketahui barang menyatakan, yang artinya barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka kata Nabi apa? Tidak akan mencium bau sorga. Tidak akan mencium bau sorga. Nah, dan ketika terjadi pembunuhan pada mereka terkena diat, ya,